Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sore ini kita diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa kembali melanjutkan pembahasan kita talabul ilmi syar'i, kita masih di dalam Kitab Tauhid min sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan pada kesempatan sore yang berbahagia ini, masih al-Imam al-Bukhari rahimahullah menjelaskan pendalilan-pendalilan kalamullah Al-Quran, kemudian menjelaskan mana perbuatan makhluk dengan membawakan hadis penduduk surga dan penduduk neraka. Kita akan dengarkan riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Tafadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala qala haddathani Muhammad ibn Bashar. Dikatakan oleh Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn Bashar yang terkenal dengan Bundar. Qala haddathana Bundar, telah menceritakan kepada kami Gundar. Jadi Bundar dari Gun, ya. Bundar menceritakan dari Gundar. Qala haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah Ibn al-Hajjaj al-Wasiti al-Basri al-Mansur al-Mansur al-Mu'tamir al-A'mash Sulaiman Ibn Mihran sami'a Sa'd bin Ubaidah, keduanya mendengarkan Sa'ad ibn Ubaidah. An Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman, an Aliin, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma minkum min ahadin, atau sebelumnya dikatakan annahu kana fi janazah. Nabi sallallahu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi pernah mengantar suatu jenazah. Dan ingat betapa besar keutamaan mengantar al-jenazah. Disebut dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih, Nabi mengatakan, "Man syahida al-jenazah hatta yusalla alaiha falahu qiran." Siapa yang menyaksikan jenazah sampai menyolatinya, dia mendapatkan satu qiran. Wa man tabi'aha, kemudian diiringi jenazah itu, falahu qiran, dia mendapatkan dua qiran. Qalu wa mal qiran ya Rasulullah, wa mal qiratan, apa qiratan itu ya Rasulullah? Qala asgharuhuma mithla Uhudin, paling kecil itu seperti gunung Uhud, paling kecil. Nabi alaihi salatu wasallam mengantar jenazah. Sesampai di kubur, satu riwayat menjelaskan walamma yulhad, kuburannya belum digali. Belum digali. Jadi kalau sudah duluan siap kuburannya, bagus. Ya. Tidak siap juga tidak ada masalah. Nah, kita ini kadang-kadang tidak jadi memakamkan jenazah dengan segera karena kuburnya belum siap. Sebenarnya dalam Islam kita praktis aja begitu. Ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kuburnya belum siap ketika Nabi mengantar. Akhirnya duduk dulu. Di saat duduk itulah Nabi memberikan nasihat. Di sana Nabi memberikan nasihat. Fa akhadha 'udan, Nabi mengambil kayu. Fa ja'ala yankutu fil ardh, Nabi alaihi salatu wasalam menusuk-nusuk tanah dengan kayu itu. Faqala, lalu di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa kutiba maq'aduhu minal jannah." Setiap orang di antara kalian tempatnya sudah dicatat di dalam surga. Semua kita. Jadi penduduk surga sudah tercatat. Tapi kita yang tidak tahu kita ini penduduk surga atau tidak. Au minan nar, demikian juga penduduk neraka juga sudah dicatat. Kita pun tidak tahu kita ini apakah penduduk neraka? Allah wa'ala. Qalu ala nattakil. Ketika mendengar hal tersebut, apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kita tunggu saja takdir kita. Tidak usah kerja. Ya nunggu saja sudah. Ya kalau kita nasib baik, ya neraka surga lah. Kalau nasib lagi tidak baik, ya neraka. Udah pasrah gitu loh. Gak perlu repot. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan. Jangan. Kenapa? Karena yang akan masuk surga itu disiapkan sebab. Jadi ada proses takdir baru bisa masuk surga. Jadi semuanya harus dengan apa? Proses. Mau kenyang ya ada prosesnya dong. Apa prosesnya? Ya makan. Jadi gak bisa. Kalau memang takdir baik ya. Gak bisa. Mustahil. Allah sudah siapkan cara untuk meraih takdir itu. Ya. Apa kata Nabi? I'malu. Berbuat. Berusaha. Ikhtiar. Ayo usaha. Kenapa? Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang dimudahkan oleh Allah sesuai dengan takdir. Kalau takdirnya dia masuk surga, insya Allah dimudahkan mengerjakan amalan surga. Nah, yang khawatir kita ini sekarang dia takdirnya masuk neraka, akan dimudahkan amalan masuk neraka. Susah diajak mau masuk surga. Ini hati-hati ini. Jadi takdir disiapkan ada proses. Jadi orang masuk surga ada prosesnya. Jadi bukan takdir masuk surga, ya surgalah. Tapi tidur aja gak pernah sholat. Ya gak bakalan. Kasusnya seperti apa? Ya kalau takdir saya kenyang ya. Kenyanglah. Tapi gak mau mah. Bisa kenyang? Takdir itu punya asbab, ada proses. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan i'malu. Silakan berbuat. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Setiap orang akan dimudahkan oleh Allah azza wa jalla sesuai dengan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ini para hadirin. Lalu Nabi membawakan dalil. Ini dalilnya, takdir itu punya asbab, punya proses. Enggak serta-merta yang masuk neraka takdirnya ya sudah. Enggak, ada prosesnya. Apa itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Lail ayat yang kelima, keenam dan selanjutnya, fa amma man a'ta wa taqa. Barang siapa yang a'ta memberi, kemudian wattaqa, setelah dia memberi, dia pun bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'ta ay haqqallah. Dia berikan Allah haknya. Wattaqa, dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaddaqa bil husna ay bila ilaha. Dia bertauhid. Membenarkan kalimat tauhid. Dia mentauhidkan Allah. Apa kata Allah? Fasanu yassiruhu lil yusra. Kami mudahkan dia masuk surga. Ada proses apa tidak? Atau memberikan hak Allah. Wattaqa bertakwa kepada Allah. Dan dia bertauhid. Ini semuanya proses apa? Masuk surga. Kami mudahkan dia masuk ke dalam surga. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna. Barang siapa yang bakhil, pelit dengan hak-hak Allah, tidak mau ibadah, tidak menunaikan hak-hak Allah, ya, wastaghna, merasa cukup, tidak butuh pahala, tidak butuh surga. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa kadzdzaba bil husna. Dan dia mendustakan at-tauhid, la ilaha, tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Fasanu yassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia juga masuk ke neraka. Proses apa tidak? Nah, dalam menjalani proses ini Allah kirim Rasul. Ini loh amalannya surga, ini loh amalannya. Ayo pilih. Kita yang salah pilih. Siapa yang salah? Kita. Takdirnya salah tuh kita. Kita. Sebaliknya sekarang, kalau itu ahlul jannah, dikasih tahu amalan surga, dikasih tahu tauhid, dia pun ikut, ya, dia pun langsung menerima. Nah, dimasukkanlah surga oleh Allah. Proses? Wahakadha. Baik. Apa maksud Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini dalam bab yang berbicara tentang mana itu perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan makhluk, sehingga Al-Quran pendalilannya nanti kalamullah, sifatnya Allah bukan makhluk, ucapan atau perbuatan makhluk yang membaca Al-Quran itu tetap adalah makhluk. Disebutkan oleh para ulama kita, ya, an-taysir, kemudahan, fasanuyas siru, kemudahan, ya, ini menunjukkan wa hadza yadullu ala nafi'ul 'abd alfuan anna at-taysir yadullu ala anna al-'abd alladhi yuyassar lahu al-'amal, kemudahan diberikan kepada hamba, kemudahan diberikan kepada hamba, berarti yang berbuat siapa? Hamba. Yang memberikan kemudahan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, masuklah di dalam kemudahan ini membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai bentuk dimudahkan kita sebutkan kemarin. Al-Quran diturunkan dengan berapa bahasa? 7 bahasanya orang Arab. Itu adalah kemudahan. Supaya Arab ini paham. Arab yang lain juga paham. Nah, yang membaca amalul qari, perbuatan makhluk. Adapun yang dibaca itu siapa yang punya? Allah. Allah berikan kemudahan membaca. Allah berikan hamba kemudahan membaca. Maka Ibnul Munayyir rahimahullah mengatakan, apa yang disebut oleh Imam Al-Bukhari di sini kembali kepada sifatul qira'ah, sifat membaca taysir, diberikan kemudahan. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri, kami telah mudahkan Quran itu untuk dihafal, untuk dibaca, untuk dipahami. Kemudahan dari siapa? Allah. Yang diberikan kemudahan maka hamba itu mudah mengerjakannya, membacanya, menghafalnya. Nah, membaca, menghafal perbuatan makhluk. Yang dibaca dan yang dihafal ucapan siapa? Ucapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dia maksud dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam bab ini meletakkan hadis ini. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, syar'iyyatu ittiba'il janaiz fil Islam. Kita disyariatkan mengantar jenazah dalam Islam. Bahkan sangat dianjurkan. Sampai berapa pahalanya? Ya, kita katakan ini diantara amalan ringan berpahala besar. Tapi masih banyak pula yang kita melalaikannya. Maka ini para ikhwan yang di Mataram, ayo, kalau ada informasi, cepat. Demikian dimanapun. Lebih-lebih setelah kita mengenal sunnah ini. Jangan-jangan di sana lewat kita masuk surga. Dan itu juga sebagai apa? Bentuk dukungan moral kepada saudara-saudara kita yang minoritas penegakan apa sunnahnya. Ya. Yang kedua, yajuzul mau'izah fil qabri indal hajah. Boleh memberi nasihat di kuburan kalau dibutuhkan. Sesekali kalau dibutuhkan. Ya. Tapi tidak ada kata-kata ta'ziah itu. Ta'ziah itu kalau ketemu. Ketemu sama si keluarga meninggal. Ya, enggak ada pengkhususan harus takziah di atas kuburan. Enggak ada. Karena intinya sekarang bagaimana menghibur keluarga si mayit itu arti takziah. Ya. Kemudian faedah yang ketiga. Jawazu al-julus alal fadha fil qabri. Oleh kita duduk di tanah lapang di kuburan. Tapi tidak boleh duduk di atas kubur orang langsung. Ini perlu diperhatikan. Karena subhanallah kita ini banyak kubur-kubur kita belum pas. Bagaimana belum pasnya? Semrawut. Ya, gali lubang tutup lubang kubur kita ini. Jadi tidak tertata rapi. Sehingga kalau jalan kita tidak akan nginjak kubur. Ya. Jadi duduk di atas kubur orang, ya, kita di atas kubur langsung di bawah kita enggak boleh. Tapi di celah-celah atau di tanah lapang dari tanah pekuburan boleh. Adapun di atas kuburan langsung ini haram. Ini dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yajlisa ahadukum 'ala jamratin." Seorang di antara kalian duduk di bara api yang merah itu loh. Bara. Fatuhriqa thiyabahu wa tasilu ila jildihi. Bara itu membakar pakaiannya, masuk ke kulitnya, dibakar kulitnya. Khairul lahu min an yajlisa ala qabrin muslimin. Lebih baik dia terbakar ketimbang duduk di atas kubur seorang muslim. Faedah berikutnya. Ahlul jannah maktubun. Wa kadzalika ahlun nar. Penduduk surga sudah tercatat. Demikian juga penduduk neraka. Faedah berikutnya. Annal aqdara lahu asbabun. Takdir itu punya asbab. Faedah berikutnya, la yajuzul ittikalu alal qadari. Orang tidak boleh bersandar kepada takdir, wa yada'ul amal, dan meninggalkan usaha. Tidak boleh. Maka kalau kita bersandar kepada takdir kita, kita tidak punya usaha. Ini ada kemiripan dengan kelompok Jabri. Jabriyah itu kita ini diibaratkan seperti apa? Robot. Kerish fi mahabbirri. Bulu yang diterbangkan oleh angin. Gak ada usaha. Gak boleh kita bersandar kepada takdir. Karena takdir itu punya apa? Sebab ada proses. Faedah berikutnya. Hadis ini menerangkan. Minat taisir. Di antara bentuk kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudahan dalam membaca Al-Quran. Karena itu adalah sebab masuk surga. Maka kemudahan dari Allah, pelaksanaan dari siapa? Hamba yang dibaca adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita pindah ke bab berikutnya. Tafadhal. Yaqul al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab qawlillah ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat al-Buruj. Surat apa? Al-Buruj ayat yang ke-21 22. Bal huwa Qur'anum Majid. Quran itu bukan seperti apa yang diucapkan oleh para pendusta rasul yang mengatakan Quran itu syair. Ya. Atau apa yang diucapkan oleh para pendusta terhadap Nabi, Nabi itu tukang tenung. Atau bukan seperti apa yang diucapkan oleh para pendusta rasul, dianggap Quran itu asatir. Cerita-cerita dahulu. Tidak seperti apa disangka oleh orang-orang musyrikin. Bal huwa Qur'anun Majid. Dia adalah Qur'an Majid Karim mulia. Qur'an Syarif, Qur'an Katsirul Khair yang banyak kebaikannya. Bukan seperti sangkaan musyrikin, Qur'an itu syair. Qur'an itu apa? Ucapannya tukang tenung. Fi lauhim mahfuz. Quran itu terjaga. Di mana? Di lauhil mahfuz. Quran terjaga dari tabdil, perubahan. Quran terjaga dari tahrif, penyelewengan. Quran terjaga dari pemalsuan. Karena Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Nah, di sini nyambung ayat ini. Karena itulah di Al-Quran satu sama lain saling apa? Saling tafsirkan. Quran bukan seperti yang dikatakan oleh musyrikin, syair, ucapan tukang tenung. Tapi dia adalah terjaga di lauhil. Dibuktikan dalam ayat suratul Hijr ayat 9, sesungguhnya kami yang menurunkan Quran dan kami pula yang menjaganya. Wa qawlu. Demikian juga firman Allah, wa tur wa kitabim mastur. Ibnu Katsir mengatakan Allah bersumpah dengan makhluknya bukit Tursina. Ya, bukit Tursina. Tempat Nabi Musa bermunajat. Tempat Nabi Musa bermunajat. Dengan siapa hari ini? Dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Di mana itu? Di Tursina. Allah bersumpah dengan bukit itu. Wattur. Ya. Wa kitabim. Dan Allah bersumpah dengan kitab mastur, kitab yang tercatat tertulis. Jadi tur itu gunung, di dalam atau di atasnya banyak pepohonan, ya. Di sana Allah berbicara dengan Nabi siapa? Musa alaihissalatu wassalam. Jadi dikatakan kalau ada pepohonannya itu namanya tur, kalau tidak ada pepohonannya namanya jabal. Ini dalam bahasa Arab di pada zaman. Jadi kalau gunung gundul namanya apa? Jabal. Ada jabal Uhud, ya. Kalau ada pepohonannya namanya apa? Tur. Ini faedah ini para hadirin. Ya. Jadi wattur berarti apa? Demi gunung Tur. Ya, wattur. Coba lihat di dalam surat At-Tin. Wattin wazzaitun waturisinin. Kembali disebut. Turisinin, Gunung Sinai. Itulah dia Jabal Tur. Nah, jadi Tur karena ada apa? Pohon. Kalau tidak ada pohonnya namanya apa? Jabal. Jelas ini? Baik. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya. Wa kitabim mastur. Dan demi kitab mastur maktub. Yang tertulis, yang tercatat. Sehingga diturunkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Dibacakan kepada manusia ini dengan terang-terangan. Kalian, ya, Al-Quranul Karim tercatat dari suratul Fatihah sampai surat An-Nas. Baik. Kemudian, dalam suratul Qalam, ayat pertama dan kedua, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun. Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu maknanya. Wal qalami, demi qalam, demi pena, ya, yang disebut oleh Allah dalam suratul Alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, baca ya Muhammad, dan Rabbmu yang maha mulia yang telah mengajarkan manusia dengan qalam, pena. Wa ma yasturun ay wa ma yaktubun, demi pena dan apa yang tercatat dengan pena tersebut. Maksudnya di sini apa? Yang dicatat oleh pena itu diantaranya amalan hamba. Maka lihat, Nabi SAW bersabda, awwalu ma khalaqallahul qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Fayaqulullah, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada pena ini, uktub, hai pena, catat. Qal wa madza aktub? Pena berdialog dengan Allah. Apa yang aku catat ya Allah? Qala ma huwa ka'in au maqadirul khalq? Takdir makhluk ini sampai hari kiamat. Maka itu sebabnya di dalam hadis dibawa oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah, hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, ketika Nabi menjelaskan wa'lam annal ummata law ijtama'u, ketahuilah andai kata semua manusia berkumpul ingin kasih kita mudarat, enggak bakalan kita dapat mudarat, ya, wala aw ijtama'u ala ayyam fa'u, kalau ingin kasih kita manfaat enggak mungkin kita dapat manfaat kecuali tercatat di Lauhil Mahfuz. Andai kata sebaliknya ingin memberikan kita mudarat, kita enggak bakalan kena kecuali juga kalau sudah tercatat di Lauhil. Ah, akhir hadis apa kata Nabi? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah terangkat, lembaran sudah mengering. Jadi Allah bersumpah, Nun wal qalami wa ma yasturun. Baik. Wa qawlu, kemudian Allah berfirman fi ummil kitab, wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyun hakim, sesungguhnya Al-Qur'anul Karim, ya, tercatat fi ummil kitab di Lauhil Mahfuz. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla, ma yalfidhu min qawlin, apapun yang kita lafazkan, illa ladaihi raqibun atid, melainkan ada tukang catat. Ibnu Abbas mengatakan, yuktabul khair wa syar, ada yang mencatatnya, baik itu amalan baik maupun amalan buruk, ucapan baik maupun ucapan buruk, semuanya tercatat. Baik. Kemudian dibawakan oleh Imam Al-Bukhari tentang sifat orang-orang Yahudi, yuharrifun al-kalima an mawadhi'i. Orang-orang Yahudi itu yuharrifun, mentahrif, menyelewengkan. Yuzilun, menghilangkan. Enggak ada yang mampu menghilangkan lafaz kitabullah dari catatan Allah di Lauhil Mahfuz. Tetapi yang diselewengkan adalah maknanya. Ayyuharrifun yata'awwalunahu ala ghairi ta'wilih. Dimaknakan bukan dengan makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Imam Al-Bukhari lagi membawakan ucapan yang lain. Ya. Qauluhu dirasatihim ay tilawatuhum, dirasatuhum tilawatuhum. Mereka mempelajarinya, makna dari mempelajari juga ay tilawatuhum, membacanya. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan linaj'alaha lakum tadhkiratan. Kami jadikan itu sebagai peringatan, wa ta'iyaha udhunu wa'iyah, agar dihafal oleh telinga-telinga yang memperhatikan. Apa maksud semuanya ini para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala? Maksud dari semua yang kita bacakan tadi ini adalah al-istidlal. Imam Al-Bukhari ingin memberikan dalil terhadap kalamullah yang dicatat, yang dihafal, yang dibaca, dicatat, dibaca, ya, dicatat, dibaca, dihafal. Semuanya ini adalah kalamullah. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, kita baca, kita hafal, kita tulis misalkan di dalam lembaran, atau apa yang ditulis oleh siapa, Allah azza wa jalla, semuanya itu kalamullah. Nah, kita yang menghafalnya, kita yang membacanya, kita yang menulisnya, ini adalah perbuatan siapa? Perbuatan makhluk, perbuatan hamba. Inilah dia maksud Imam Al-Bukhari membawakan bab berikut ini. Jadi beliau membawakan dalil dengan beberapa sisi pendalilan. Pertama, tulisan. Yang kedua, bacaan. Yang ketiga, hafalan. Baik. Kita dengar riwayat yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari. Naam. Qala rahimahullah ta'ala. Wa qala li Khalifah bin Khayyat. Imam Al-Bukhari berkata, telah berkata kepadaku Khalifah bin Khayyat, telah menceritakan kepada Mu'tamir ibn Sulaiman. Mu'tamir berkata, bapakku menceritakan kepadaku, itu Sulaiman. An Qatadah, dari Qatadah ibn Di'amah As-Sulusi Al-Basri. An Abi Rafi, dari Abu Rafi, dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi. Siapa itu? Abu Hurairah. Orang yang paling banyak hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5374 hadis. Beliau meriwayatkan di antaranya, apa kata beliau? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma qadallahu al-khalqa." Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah selesai menciptakan makhluk ini semuanya. Sudah selesai. Ya. Kataba kitaban indahu. Allah mencatat. Catatan di sisinya. Apa catatan itu ditulis? Gullibat. Au qala sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku telah mengalahkan murka. Maka ini hadis ini menunjukkan kita jangan pernah putus asa. Tapi terus berusaha. Ini hadis optimis nih para jemaah. Ya, sejelek apapun kita jangan putus asa. Ayo berubah. Kenapa? Jangan menyerah, belum waktunya menyerah. Ya, belum saatnya menyerah. Ayo berubah. Rahmat Allah kalah oleh kasih sayang Allah azza wa jalla. Inna rahmati sabaqat ghadabi au taghlibu ghadabi. Kasih sayangku, rahmatku mengalahkan murkaku. Karena murka Allah itu ya sedikit, tapi rahmatnya Allah berapa? 100. Innalillahi mi'ata rahmah. Allah punya rahmat 100 yang diturunkan 1/99 nya di akhirat. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, kasih sayangku mengalahkan kemur. Bayangkan dalam hadis yang lain yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, setelah selesai Allah memutuskan urusan hambanya, kalau di sini selesai menciptakan, hadis yang lain, begitu Allah selesai memutuskan hambanya kelak di padang mahsyar, Allah ingin mengeluarkan hambanya dari api neraka. Yang punya iman paling-paling kecil, seberat atom itu, sebut hitam yang paling kecil, dikeluarkan oleh Allah dari api neraka yang mengucapkan hanya kalimat tauhid. Ini benar-benar apa? Rahmat Allah mengalahkan murka Allah Azza wa Jalla. Itu Allah catat. Fahuwa indahu fawqal arsh. Itu di atas arsh. Di sisi Allah di atas arsh. Dicatat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa faedah. Yang pertama, al-imanu biqadaillahi wa qadarihi. Wajibnya kita mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara rangkaian takdir itu ada namanya kitabah. Catatan. Ingat, maratibul qadar, tingkatan mengimani takdir, atau yang wajib diimani dalam takdir itu ada empat. Pertama, ilmu Allah. Allah tahu segala-galanya. Yang kedua, Allah sudah catat. Bahkan catatannya sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50.000 tahun. Yang ketiga, masyiatuh. Apa yang dicatat itu dikehendaki. Itu semuanya berdasarkan kehendak Allah. Yang keempat, khalquhu. Allah menciptakan segala-galanya berdasarkan kehendaknya, berdasarkan catatannya, berdasarkan ilmunya. Nah, di sini disebutkan takdir, kemudian catatan. Faedah berikutnya. Fihi isbat sifat rahmah. Di sini ada penetapan sifat apa? Rahmat Allah yang maha luas. Saking luasnya mengalahkan apa? Murkanya Allah Azza wa Jalla. Faedah berikutnya. Wa fihi al-hathu ala tafa'ul. Hadis ini menganjurkan kita untuk tafa'ul. Optimis. Tataplah hidup ini optimis. Jangan pesimis. Maka pesimis ini tidak disukai oleh syariat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu at-tasya'um wa yuhibbu at-tafa'ul. Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam benci terhadap pesimis, senang terhadap optimis. Karena optimis itu membangun para jemaah. Tapi kalau pesimis itu menjatuhkan apa? Mental. Jadi kasih support terus. Inna Allah mengatakan, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Kasih sayangku, rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Faedah berikutnya. Wa fihi itsbat fawqiyatillah 'azza wa jalla 'ala 'arsyhi 'ala ma yariqu bi jalalihi. Hadis ini juga menetapkan Allah Azza wa Jalla di atas arasnya yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya. Faedah berikutnya, wa fihi itsbat al-kalam al-maktub. Hadis ini menetapkan ucapan Allah tercatat. Nah, berarti apa para jemaah? Ucapan Allah tercatat. Berarti yang dicatat itu ucapan siapa? Allah. Yang mencatat makhluk. Kolam. Pena. Pena. Berarti apa? Ada beda khalid. Beda dengan makhluk. Ada bedanya sang pencipta. Ada bedanya yang diciptakan. Maka benar-benar Imam Al-Bukhari yatafannan. Ya, benar-benar ahli dalam masalah ya memberikan fikih dalam suatu hadis. Maka cocok para ulama kita mengatakan fiqhul Bukhari fi tarjamatihi. kedalaman ilmunya Imam Al-Bukhari ada pada bab. Ya, pembuatan tema. Saya kira demikian pengajian kita di kesempatan sore yang berbahagia ini. Nanti kita sambung lagi insyaAllah Senin berikutnya. Adapun nanti malam di Masjid Abu Hurairah Al-Qaulul Mubin, Masjid ya. InsyaAllah ta'ala. Dan malam Kamis di Masjid At-Taqwa Epicenter insyaAllah. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.